العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لي وللقلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر أما بعد الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وهذا هو المجلس الخامس والعشرون من دراسة الجزء الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وما زلنا في الدرس التاسع لكن قبل أن نواصل ما وقفنا عليه نقرأ أولا سريعا هذا النص kita coba baca cepat dulu teks ini دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط وقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس وقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس قال عبد الله حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل قال عبد الله حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل اظن انهم ذهبوا الى المدير رجع الطلاب الخمسة بعد قليل فقال لهم المدرس أإلى المدير ذهبتم يا أبنائي فقال لهم المدرس أإلى المدير ذهبتم يا أبنائي قالوا نعم ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة قالوا نعم ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة جلس المدرس وقال أقرأتم درس الأمس يا أبنائي قال الطلاب نعم قرأناه وكتبناه وحفظناه قال المدرس أفهمتموه قال المدرس أفهمتموه قالوا نعم فهمناه جيدا قالوا نعم فهمناه جيدا ما أسهل هذا الدرس ما أسهل هذا الدرس قال عبد الرحمن أنا ما فهمت فيه ثلاث كلمات قال عبد الرحمن أنا ما فهمت فيه ثلاث كلمات قال المدرس ما هي؟ قال المدرس ما هي؟ قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة. قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة. عاد جدي من الخرطوم. عاد جدي من الخرطوم. فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ قال المدرس عاد معناها رجع. قال المدرس عاد معناها رجع. والجد معناها أبو الأب أو أبو الأم. والجد معناها أبو الأب أو أبو الأم. والخرطوم عاصمة السودان. والخرطوم عاصمة السودان. أفهمت؟ أفهمت؟ قال عبد الرحمن الآن فهمت. قال عبد الرحمن الآن فهمت. ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا. ثم فتح المدرس كتابه خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار وخلق كل شيء خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار وخلق الإنسان من طين وخلق الإنسان من طين ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة رفع محمد يده وقال رفع محمد يده وقال ما معنى الطين يا أستاذ ما معنى الطين يا أستاذ قال المدرس الطين معناه التراب المختلط بالماء قال المدرس الطين معناه التراب المختلط بالماء ورفع فيصل يده ورفع فيصل يده فقال له المدرس فقال له المدرس أعندك سؤال يا فيصل عندك سؤال يا فيصل قال فيصل نعم عندي سؤال قال فيصل نعم عندي سؤال البحار جمع البحر البحار جمع البحر قال المدرس نعم هو كذلك قال المدرس نعم هو كذلك قام الحسن وقال ما جمع السماء يا أستاذ قام الحسن وقال ما جمع السماء يا أستاذ قال المدرس جمعها سماوات قال المدرس جمعها سماوات ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة من خلقك يا إبراهيم من خلقك يا إبراهيم خلقني الله خلقني الله من خلقكم يا أبنائي من خلقكم يا أبنائي خلقنا الله خلقنا الله من خلقني يا عباس من خلقني يا عباس خلقك الله خلقك الله من خلق الشمس يا عبد الله من خلق الشمس يا عبد الله خلقها الله خلقها الله من خلق القمر يا عبد الرحمن ومن خلق القمر يا عبد الرحمن خلقه الله خلقه الله ومن خلق النجوم يا أحمد ومن خلق النجوم يا أحمد خلقها الله خلقها الله يا أستاذ عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس يا أستاذ عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس ما هو؟ ما هو؟ قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس أصحيح هذا؟ قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح نعم هذا صحيح مما خلق الله الإنسان يا عثمان مما خلق الله الإنسان يا عثمان خلق الله الإنسان من طين خلق الله الإنسان من طين أحسنت يا عثمان أحسنت يا عثمان ومما خلق الله الجان يا أبا بكر ومما خلق الله الجان يا أبا بكر خلق الله الجان من نار خلق الله الجان من نار كيف عرفت ذلك يا أبا بكر كيف عرفت ذلك يا أبا بكر عرفت ذلك من القرآن الكريم عرفت ذلك من القرآن الكريم فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال لله فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال لله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أحسنت يا أبا بكر أحسنت يا أبا بكر كم سماء خلق الله يا عبد الله كم سماء خلق الله يا عبد الله خلق الله سبع سماوات خلق الله سبع سماوات وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن Khalaqallahu as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Khalaqallahu as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Hadha sahihun. Hadha sahihun. Qala Allahu ta'ala fi kathirin min al-ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Qala Allahu ta'ala fi kathirin min al-ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Faqala fi surati at-talaqi. الله الذي خلق سبع سماوات وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام فقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل نعم هذا هو النص في هذا الدرس التاسع وبداية هذا النص قد قرأناه وترجمناه لكن فقط نشير إلى القاعدة الجديدة في هذا النص قاعدة تنتهي أسلوب تعجب أو صيغة تعجب صيغة تعجب رياد دي paragraf 1, 2, 3 paragraf yang ketiga الفقرة الثالثة الفقره الثالثه paragraph yang ketiga ma ashala hadha ad-dars ma ashala hadha ad-dars hadha uslub ta'ajjub uslub ta'ajjub ya betapa mudahnya pelajaran ini ya idza hadha uslub ta'ajjub ya uslub ta'ajjub ini ahyanan li husnihi wa ahyanan li qubhi kadang itu menunjukkan bagus ya. Nah, takjubnya dari segi bagusnya kadang menunjukkan buruk. Yani Pak, takjubnya heran karena saking buruknya. Ya, saking buruknya. Sigatnya sama. Yang dia adalah ada ma ta'ajjubiyah. Kemudian wazan af'ala ma af'ala, kemudian isim setelahnya mansub. Isim setelahnya mansub, ya. Ma ada ma ta'ajubiyah kemudian af'ala selalu wazannya af'ala af'ala kemudian isim setelahnya itu adalah mansub ya isim setelahnya itu adalah mansub ma ashala hadha ad-darsa ini bagus positif apa buruk positif bagus ya karena bagus ya mudah ya jadi enak ya ada kalanya menunjukkan buruk. Seperti apa? Ya, kalau mampir misalnya ke Bekasi daerah Bantar Gebang. Di situ ada pegunungan. Bukan pegunungan hijau, tapi pegunungan sampah. Ya, gunung sampah. Daerahnya ya baunya kurang sedap. Ya, maka kita pakai sigot ta'ajjub. Ma antana hadzal makana. Natin, natin itu bau. Natin itu bau. Pakai sigot af'ala ma antana hadzal makana ya, betapa baunya tempat ini. Ini positif apa negatif? Negatif. Paham ya? Uslub ta'ajjub ya qad yakunu li husnihi wa qad yakunu li qubhihi. Ya, ada kala yang menunjukkan bagus, ada kala yang menunjukkan buruk ya, jelek. Paham ya? Kenapa? Kemudian di antara kaidah juga ya bagian ada jaddi ilal khurtumi. Kemudian ada maknanya raja', raja' ma'ruf ya, kembali pulang. Al jadd bermakna al jadd abul abi atau abul ummi. Kemudian al khurtum 'asimatus sudani. 'Asimah hiya Al-Madinatul Kubra fil balad. Ya, ibu kota. Ibu kota, kota yang paling besar di suatu negeri. Hadha huwa asimah. Al-Khurtum, hayya naqra. Al-Khurtumu 'asimatus Sudan. Al-Khurtumu 'asimatus Sudan. Jakarta 'asimatu Indonesia. Jakarta 'asimatu Indonesia. Riyadhu 'asimatus Saudiyah. Riyadhu 'asimatus Saudiyah. Ya, Riyadh, kota yang Saudi, Riyadh. Saudiyah itu ikhtisar ya. Artinya Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyyah. Ya, itu kalau disingkat ya Saudiyah. Ya, seperti kalau Al-Mamlakatu Al-Urduniyatu Al-Hashimiyatu. Itu nama aslinya Yordan, tapi kalau disingkat Al-Urdun saja atau Yordania saja. Padahal mana nama lengkapnya Al-Mamlakatu Al-Urduniyatu Al-Hashimiyah. Karena rajanya dari Bani Hashim. As-Saudiyah rajanya dari Alu Bani Saud. Bani Saud singkatannya. Saudi, kalau mau disingkat. Hada makna asimah. Fa hunaka al-Madinah wa hunaka al-Qaryah wa hunaka al-Madinah al-Kubra alladhi huwa wasatu li al-Ra'is mathalan. Fa hada ismuha, yani ismu hadhihi al-Madinah asimah. Itu sebagai asimah, sebagai ibu kota. Akhirnya, tepadar. Umar khalaqul qamar ya Abdul Rahman. Dan siapakah yang menciptakan bulan wahai Abdul Rahman? Khalaqullahu. Yang menciptakannya adalah Allah. Allah yang menciptakannya. Naam. Rahman khalaqul najumah ya Ahmadu. Laisat lahu ilaqatun bid-darsi. Ilaqatun boleh juga alaqatun, kilahuma sahih. Ilaqatun alaqatun kaitan, tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Wa hakadha maddatu alaqa. Alaqa itu ya intinya tentang sesuatu yang terkait, tersambung, terhubung. Ya, Allahu khalaqal insana min alaqah. Alaqah. Alaqah li'annahu ka ad-dam alladhi ya'laqu fi ar-rahim. Karena wujud alaqah itu dia seperti segumpal darah yang nempel. Yang nempel terkait di rahim. Wa idzalika yuqalu lahu alaqah. Ya. Naam, tafadhal. Ma huwa? Apa ia? Apa itu? Qara'tu fi kitabi fi kitabin qara'tu fi kitabin anna al-nujuma ab'ada min ab'adu anna an-nujuma. Nujuma sebagai apa? Isim apa? Isim inna. Ab'adu bukan. Ab'adu sebagai khobar inna. Khobarnya khobar anna mansub atau marfu'? Khabar anna mansub atau marfu? Marfu. Marfu sahih. Qara'tu fi kitabin anna al-nujuma aba'du min as-shamsi asahihun hadha. Saya membaca di kitab sesungguhnya bintang lebih jauh daripada matahari. Apakah itu sahih? Apakah ini sahih? Naam. نعم هذا صحيح لما خلق الله الإنسان يا عثمان terjem? Terjem? Benar. Ini benar. Mimma ada min zaid ma min alladhi lil asli, yani min yang menunjukkan asal, min ma dari apa ya. Ketika dia digabungkan fayakun mimma ada asluhu hakada min زائد ما من الذي يدل على الأصل menunjukkan asal ya. Dari apa Allah menciptakan manusia wahai Usman? Khalaqallahu al-insana min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Dari tanah? Iya. Iya, at-tin kama darasna bi'annahu at-turabul mukhtalitu bil ma. Jadi bukan sekedar tanah ya, tapi tanah yang bercampur air. Naam. Ahsanta ya Usman. Benar ya Usman. Engkau benar. Benar ya Usman. Wa mimma khalaqallahu al-jannata ya Aba Bakrin. Dan dari apa Allah menciptakan jin wahai Abu Bakar? Wahai Abu Bakar. Ana enggak ngerti ini apa? Biasanya kan bisa di swing ke bawah ya. Ini gimana caranya? Bisa enggak? Bisa. Hah? Itu swingnya bisa, biasanya bisa ke bawah, tapi ana lupa yang mana ini. Oh ini. Ada ya. Kerasa enggak? Hah? Kerasa ya? Ya. Tepodo. Ora kawuh mujina minan jana min ari. Allah menciptakan jin dari api. Araftu araftu naam faja'a fi surat al-araf Qala lillah. Kalau tidak ada alifnya itu dibacanya lillah. Lillahi. Kalau ada alifnya Allah, itu kalau tidak ada lillah. Di surat Al-A'raf sesungguhnya iblis berkata kepada Allah ana khayru minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari khalaqtani. Yang mencipta siapa? Ini perkataan siapa? Iblis kepada Allah. Berarti khalaqta, mana khalaqta? Engkau menciptakanku. Dari api dan kamu menciptakannya dari tanah liat. Menciptakannya siapa? Menciptakan? Hah? Nyanya kembali kepada siapa? Hah? Khalaqtahu, hu-nya kembali ke siapa? Adam. Kembali kepada Adam alaihissalam. Hadha huwa qawlu iblis. Lama umira bis sujud. Ya, ini perkataan iblis ketika dia diperintah sujud. Ya. Dan Nabi Adam alaihissalam termasuk makhluk terakhir, ya. Termasuk makhluk, ya, terakhir. Apakah paling akhir? Wallah. Tapi ketika Nabi Adam menciptakan, makhluk-makhluk sudah ada. Bumi, langit sudah ada. Malaikat sudah ada. Iblis sudah ada. Surga sudah ada. Neraka sudah ada. Ya. Ars sudah ada. Ya. Baru kemudian Nabi Adam AS diciptakan. Ya. Dan Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Ya. Kama ja'a fi riwayatin anna allaha qabada qabdatan minal ard. Allah mengambil dan penciptaan Nabi Adam dari tanah bumi. Dari tanah bumi. Sebagian riwayat, tapi Allah alam, wah itu saya atau tidak, dari berbagai macam tanah. Dari tanah hitam, dari tanah merah, dari tanah putih, dari tanah ini, berbagai macam warna. Faja'at awladuhu hakada. Makanya keturunan Nabi Adam ya seperti itu. Ya, ini warna kulitnya macam-macam. Ya, warna kulitnya macam-macam. Karena tanah penciptaan Nabi Adam AS pun berbagai macam. Ketika Allah perintahkan kepada iblis, iblis dahulunya ahli ibadah. Nah, dahulunya ahli ibadah bersama malaikat, bahkan ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan Adam, Adam makhluk baru. Ya, makhluk baru. Ya, ibarat kalau di sekolah ada anak baru, ada anak senior. Ya, ada yang junior, ada senior. Biasanya yang senior kayak gimana? Ya sama senior apa junior? Ya seperti itu, ya. Seperti ada senioritas. Nah, saya sudah berlebih dahulu beribadah kepada Allah. Ya, kok malah diperintahkan sujud? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat dan semua makhluk sujud, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, enggan, kufur. Tidak mau sujud. Ya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal Adam walaupun makhluk terakhir, tapi Allah lebihkan Nabi Adam AS. Allah ajarkan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada makhluk lain. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala bi'uni bi asma'iha. Ya. Allah ajarkan nama-nama khilaf apa nama-namanya. Sebagian mengatakan nama seluruh makhluk, seluruh benda yang ada. Sebagian mengatakan ya, nama, tapi nama yang bukan sesuatu yang sifatnya berkembang. Kayak misalnya gedung, apartemen, itu kan baru ya ada. Bukan yang seperti itu. Tapi nama makhluk yang memang sudah ada dan itu memang terus ada. Ya, khilaf tentang apa yang di spesifiknya namanya. Tapi itu ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS. Ya, maka Allah lebihkan Nabi Adam ya dengan ilmu. Ya, jawaban iblis ketika enggak mau sujud dia begini. Ya, ana khairu minhu khalaqtani min nanin wa khalaqtahu min tin. Ya, saya lebih baik dari Adam. Apa? Kenapa kau lebih baik? Khalaqtani min narin. Ya, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah. Pakai kias. Kias kepada asal usul penciptaan, ya, pakai kias kepada asal usul penciptaan. Kias ini dipakai untuk melawan perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Enggak mau, jawabannya apa? Pakai kias. Ya, maka ini jenis kias fasid. Ini jenis kias fasid. Jenis kias yang rusak. Jenis kias yang rusak itu yang bagaimana? Fasidul i'tibar. Fasidul i'tibar. Ketika kias bertabrakan dengan nas, ya, dengan nas sharih, ya, apakah firman Allah atau sabda Nabi SAW, maka itu kias fasid. Ya, kias fasid, kias yang rusak. Ya. Dan dibawa kepada ini perkataan para salafus soleh tentang celaan kias. awwalu man qasa iblis. Orang yang pertama kali kias itu iblis. Ya, kias yang jelek. Kias yang jelek itu iblis memang yang memakai yang pertama kali. Adapun kias yang sahih mah itu sah. Itu sah. Ini bahkan Nabi SAW pun pernah berkias. Yang pernah berkias dengan kias yang sahih. Ya, kias yang sahih. Ketika sahabat bertanya, loh kok hubungan suami istri dapat pahala? Maka Nabi SAW menjawabnya pakai kias. Ara'aitum law wada'a fi haramin akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Ya, kalau kemaluan ditaruh pada yang haram, wanita yang haram kan dapat dosa. Begitu pula itu qiyasul aksi. Qiyas kebalikan, kalau disalurkan kepada yang halal maka dapat pahala. Ya, itu contoh qiyas yang sahih. Ya. Naam, alati ba'dahu. Ahsanta ya Aba Badrin. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdullahi. Ahsanta wa ya Abu Bakar. Berapa jumlah langit yang Allah ciptakan? Wahai Abdullah. Khalaqallahu sab'a samawatin. Allah menciptakan 7 langit. Naam. Wa fi kam yawmin khalaqa Allahu samawati wal arda ya Abdurrahman. Dan dalam berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi ya Abdurrahman? Khalaqallahu as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Naam. Fi sittati ayyamin. 6 hari bukan 6 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, bukan. Ya. Tetapi 6 hari. Hari menurut hitungan Allah, menurut hitungan dalil, ya, dalam sebagian ayat fi alfasanati fi khamsina alfasana. Ya, miqdaruhu fi yaumin. Miqdaruhu fi alfasanatin mimma ta'udun. Ya. Hitungan hari, kalau hitungan kita bisa 1000 tahun, bisa 50.000 tahun. Loh, kenapa sebagian ayat 1000 tahun, sebagian ayat 50.000 tahun? Bagaimana itu? Ibnu Abbas ketika ditanya seperti itu, wallahu a'lam. Ya, bagaimana menjamaknya? Sebagian ayat hitungan kita 1000 tahun, sebagian ayat hitungannya 50.000 tahun. Ya. Maka harinya itu bukan hari ya kita ini ya, bukan ya. Tapi kalau menurut hitungan kita mah itu ribuan tahun proses penciptaan langit dan bumi. Maka Allah alam lebih enaknya atau khawatir tidak disalahpahami, 6 masa, karena satu harinya menurut hitungan Allah itu ribuan tahun hitungan kita. Naam. Ada syahidun. Ini benar. Allahu ta'ala fil kathirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Allah Ta'ala berfirman di banyak ayat, sesungguhnya Allah menciptakan 7 langit. Nah, ba'dahu, lanjut. Kaqarati suratin kolaki. Kemudian Allah berkata dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah Dialah yang menciptakan sab'a 7 langit. 7 langit, 7 lapis langit. Naam, ada di padahu. Wa kadzalika qala fi katsirin min Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ada 6 dari. Dalam 6 manusia. Ya, maka Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, dan ini banyak ayat. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Banyak ayat. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian istiwa di atas 'arsy. Ayat tentang istiwa. Ya. Mengenai penciptaan itu. Betul enggak ada apa itu? Yang ayat yang lainnya menciptakan dalam 4 masa. Empat masa? Ya. Soalnya belum pernah ada ikut sangat kafir dengan ini salah satunya tujuannya kaum kafir walaupun itu ada kesalahan juga gitu. Di satu ayat menciptakan 6 masa, di satu ayat yang lainnya menciptakannya 4 masa. Iya. Gimana itu maksudnya? Adapun yang 4 masa itu surat Fussilat. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Ya Allah menciptakan di dalamnya gunung-gunung. Gunung-gunung, ya kemudian menciptakan makanan-makanan, tumbuhan itu 4 hari. Jadi yang 4 hari itu penyempurnaan proses bumi. Bukan langit dan bumi, bukan. Kan 4 hari itu lihat. Bukan enggak disebut tentang langit wa ja'ala fiha, tapi hanya bicara tentang proses bumi saja. Wa ja'ala fiha rawasiya. Gunung-gunung rawasiya jamak rawasiya. Gunung-gunung. Disiapkan di dalam bumi itu aqwataha, makanan-makanan, tumbuhan segala macam 4 hari. Jadi hanya bicara tentang buminya ini, Mas. Bukan bicara tentang langitnya. Sedangkan yang langit khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Langit dan buminya 6 hari. Kalau ini enggak bicara tentang langit. Paham? Beda kasus. Beda kasus. Dengan langit ya lebih panjang prosesnya 6 hari. Ya kalau hanya yang bumi saja disediakan di buminya 4 hari. 4 masa. Paham ya? Nah, ada di padahu. Hadhihi lahdatu lahdatu qonal jawsu wa kharajal mudafisu minal fasli. Dan sepakan ini berbunyi dan Pak Guru keluar dari kelas. Keluar dari kelas, sahih. Naam, hal min soal, kalau ada yang tanyakan silakan. Ya, haula hadzal nas. Seputar di sini ada yang tanyakan? Ya, Ustaz. Ya. Ya, ini satunya itu ya qola ya Abdurrahmani. Hmm. Yang satu ya Abdurrahmani. Ya. Itu kita belum baca. Belum. Munada yang setelah nidanya sigot idhofah. Munada, ini belum belajar, nanti ada ini. Ya, tapi singkatnya saja, kalau yang sudah kita pelajari, setelah harfun nida, isim mufrad. Ya Ahmadu, ya Aisyatu, ya Muhammadu. Maka dia mabniun ala dhommi. Ya, mabniunya selalu dhommah, dhommah, dhommah tanpa tanwin. Tapi kalau setelah harfun nida, bentuk idhofah, ya, maka mudhofnya jadi mansub. Ya Abdallahi, ya Abdurrahmani, bukan ya Abdu. Ya Rasulallahi. Jadi kalau ada nasyid ya Rasulullah atau ya Rasulillah, ah itu belum belajar nahunya itu. Nahunya masih remet itu. Hah? Oh, belum belajar dulu suruh gua itu. Masih remedial. Nah, kalau sudah belajar mak, setelah harfun nida, kalau bentuk idhofah, mudhofnya mansub. Ya Abdallah, ya Rasulullah. ya Rasulullah. Kalau bentuk idhofah. Ya, tanya lagi. Lanjut ya. Nuasil ila tamarin. At-tamrinul awal. Ajib anil as'ilatil atiyati. Tafaddal. Soal awal. Kam taliban wajadal mudarisu fil fasli. Berapa murid yang menemui guru? Ya, nah ini. Kadang kata kerja aktif dan pasif. Ya. Wajada pasif apa aktif? Aktif, sahih. Guru mendapati. Berapa murid guru mendapati. Ada kalau kita terjemahkan secara letterlek, itu jadi gak enak. Gak enak kalau di bahasa Indonesia. Berapa murid guru mendapati di kelas? Ya, gak enak. Tapi kalau kita renop sedikit, berapa murid yang didapati oleh guru di kelas? Enak gak kedengerannya? Iya. Ya. Itu tidak mengapa ya. Itu bukan kesalahan terjemah yang seperti itu. Ya, kita renovasi sedikit dari pasif ke aktif, ya. Atau dibolak-balik sedikit, tidak mengapa itu terjemahan agar lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, tambahan wajadan dari sufi fil fasli. Naam. Wajadal mudarisu khamsata asyara taliban faqat. Ya. Wajadal mudarisu khamsata asyara taliban faqat. Tarjim. Hanya menemui lima murid. Mendapati. Hanya mendapati 15 murid saja. 15 murid saja. Oh, masih bagus guru itu. Ana wajadtu thamaniyata taliban tullabin faqat. Ya, thamaniyata tullabin faqat. Ya, masih bagus guru ini berarti. Ya. Naam, ada di ba'dahu, tafadhal. Lima dhahaba tullab yudunu ila al-mudiri. Untuk apa murid-murid baru pergi ke kepala sekolah? Pergi ke kepala sekolah. Naam. Naam, ajawab. Ya, dari teks. Hmm? Ah, diganti. Seketika konteks menjawab pasti diganti domirnya. Li annahum ma wajadu asma'ahum fil qa'imati sahih. Li annahum ma wajadu asma'ahum fil qa'imati. Terjemah. Karena mereka tidak menemukan nama-nama mereka di daftar buku. Ya, di daftar absen. Sahih. Naam, arti Pak Dahu. Man khalaqona, siapakah yang menciptakan kita? Naam. Khalaqallahu, Allah yang menciptakan kita. Naam, sahih. Tsumma man khalaqal qamara, siapa yang menciptakan bulan? Khalaqahullahu, Allah yang menciptakan. Naam, khalaqahullahu. Ketika ganti domir pakai hu. Al-qamar mudzakkar, sahih. Naam. Man khalaqa syamsa, siapa yang menciptakan matahari? Khalaqahullahu. Ah, mana maf'ul bihnya? Pakai domir apa? Khalaqahu Man khalaqa syamsa? Hah? Bunyi ada berapa itu? Saya enggak bisa ngitung ya. Hah? Khalaqa. Khalaqa. Khalaqa huwa Allahu gitu. Ya, kalau huwa, huwa itu dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu ketika tidak sedang bersambung dengan fi'il. Ya, ketika bersambung pakainya dhamir muttasil. Coba kita murojaah dhamir muttasil. Huhuma hum. Huhuma hum. Hahuma hunna. Hahuma hunna. Kakuma kum. Kakuma kum. Kikuma kunna. Kikuma kunna. Ya na. Ya na. Ah, itu dhamir muttasil. Pakainya dhamir mana? Kalau asyams. Ha, sahih. Makanya ha. Khalaqahallahu ha. Karena asyams itu mu'annas. Ya. Asyams itu mu'annas. Sahih. Ya. Naam, berarti Pak Dahu? Khalaqahallahu. Terjem. Iya, bintang jamak taksir. Jamak taksir itu pakai muannas. Ya. Sebenarnya jamak taksir jaizul wajhain, boleh dianggap mudzakkar, boleh muannas, tapi masyhurnya muannas. Yang lebih masyhurnya adalah muannas. Wa idzan nujumu tumisat. Tumisat ada tak ta'nitsnya. Naam, ada tiba ada. Insana. Insana. Min tinin. Sahih. Terjem. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Naam. Thumma. Mimma khalaqallahu al-jana. Khalaqahu min narin. Al-jan. Khalaqa. Al-jan. Al-jan itu jamak. Jamak dari al-jin. Al-jan jam'ul jin. An-nas jam'ul ins. Awil insan. An-nas. Maka pakai apa domirnya? Khalaqahum. Boleh pakai hum. Boleh pakai hum, boleh pakai ha. Tapi hum lebih bagus. Hum lebih bagus. Khalaqahum min narin. Khalaqahum min? Min narin. Min narin. Terjem. Dia diciptakan dari api. Nah, dari api. Thumma. Kam sama'an khalaqallahu. Berapa langit yang diciptakan Allah. Nah. Jama' apa mufrad? Hah? Tujuh. Ma'adudnya gimana? Berarti kalau sab'ah sama'in. Sama'in. Ya, kira-kira pakai mufrad mudhanna jama'. Jama' pakai jama' ala ikhtilafin, jenisnya berbeda dengan adatnya. Samawatin. Samawatin mu'annath. Adatnya mudhakkar. Sab'a. Sab'a. Samawatin. A'idil jawab, tuma terjem. Menciptakan langit, menciptakan tujuh langit. Nah. Tuma. Wa fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin. Naam, tarjim. Berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi? Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Dalam 6 masa. Sahih. Dalam 6 masa. Thumma naqra' nuwasil ila tamrin al-thani. Naqra' al-ayah. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هيا اقرأ. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. أجب عن السؤال الأول. تفضل. Man qala hadza? Siapakah ini yang berkata? Yang berkata ini. Naam. Huwa iblis. Sahih. Hadza qawlu iblis. Qawlu iblis la'natullahi 'alaihi wal malaikati wan nasi ajma'in. Naam, thumma waliman. Dan kenapa? Waliman ai qala liman wa qala liman, maksudnya itu berkatanya kepada siapa, kan nyambungnya masih ini qala waliman ai wa qala liman, berkatanya kepada siapa, berkatanya kepada siapa. Pada siapa? Qala lillah. Lillah. Itu lamnya lamu ta'diyah, yang dia nyambung dari fi'il. Lam yang nyambung dari fi'il, lamu ta'diyah. Ya. Beda dengan lamu ta'lil, menunjukkan alasan. Beda dengan lamul milki, menunjukkan kepemilikan. Beda lagi. Ya, lam itu mananya banyak. Nah, ini lamu ta'diyah. Qala lillah saja atau lillah saja, karena qolanya sudah nyambung di soal pertama. Qala lillah atau qalahu boleh, tapi sebenarnya itu tidak ada di sifat pertanyaan. Nah, tapi itu mafhum, yakni mengatakan perkataan yang di ayat kepada siapa, tapi itu tidak ada di bentuk pertanyaan. Pertanyaan tidak kan hanya bertanya liman. Naam. Tsumma ats-tsalits. Min ayyi suratin hadhihi al-ayat? Di surat apa? Di surat apa? Ayat ini. Ayat. Fi surati al-A'raf. Tiga perintahkan iblis, ya. Iblis enggak mau. Ana khairum minhu. Nah, ini penyakit iblis nih seperti ini. Nah, kita jangan punya sifat seperti ini. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari Adam. Nah, gak boleh juga kita ya merasa lebih baik dari ya orang lain. Ah, saya lebih baik dari fulan loh. Saya lebih baik menurut siapa? Menurut ente, menurut Allah. Ya, kalau menurut ente, ente lebih baik dari fulan, menurut Allah belum tentu. Ya, hatta itu orang awam. Anggaplah itu orang awam. Belum tentu. Menurut Allah, ente lebih baik dari si fulan. Bisa jadi dia punya amalan-amalan lain yang kita tidak ketahui. Ya. Sehingga dia ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi daripada derajat kita. Maka gak boleh sifat-sifat seperti ini, sifat iblis yang seperti ini. Dan itu, yakni sifat yang seperti ini, nanti dia menyeret ke dosa yang lain. Ya, menyeret ke dosa yang lain, menyeret ke dosa sombong. Ya, menyeret ke dosa al-istihza bil akharin, menghina orang lain. Ya, menyeret ke sifat menghina orang lain. Ya, awalnya ya kayak begini. Ya, awalnya seperti ini. Kayak didurhaka sama Allah. Ya. Menganggap Adam lebih rendah. Ya, kufur yang lain, ya, nianat kepada dosa yang lain. Kalau yang sombong itu kalau dijabarkan ada dua itu, menolak kebenaran dan merendahkan manusia dari India. Iya, itu tafsiran sombong dan Nabi SAW sahih. Nawasil ila tamrin al-thalith. Dha' hadhihi al-alamata. Apa makna dha' hadhihi al-alamah? Letakkan tanda ini amama al-jumali sahihati sahih wa hadhihi al-alamata tanda ini yani alamat khata amama al-jumali ghairi sahihati kalimat yang tidak sahih idzan al-amru bi wad'i alamat sah wa alamat khata ini letakkan tanda benar atau tanda salah. Ya, bihasabil jumal, lihat kalimatnya betul atau salah. Naam, iqra al-jumlah terula, tafadhal. Khata. Terjem awalan. Saya khata. Khata. As-sahih. Khamsatun. Sahih. Khamsatun. Fakat. ثم الثاني معنى ثلاثي نعم معنى tiga kata صحيح هذا صحيح يا ما فهم معنى ثلاثي kalimatin. Ma hiya? Ma al kalimat? Apa saja? Kata-katanya. Ma al kalimat? Ada jaddi minal khurtumi. Ada jaddi minal khurtumi. Itu berapa kalimat itu? Ada berapa kata itu? Tiga. Yang benar, tiga itu. Hah? Sebenarnya berapa itu? Empat. Ada. Jadi. Min dihitung enggak? Ya, min kalimah. Min huruf kalimah. Huruf min al-kalimah. Al-kalimatu thalathatu anwa'. Imma ismun, au fi'lun, au harfun. Harfun. Harfun kalimah. Ya. Harfun itu termasuk kalimah. Ada jadi minal khurtumi. Aslinya ada berapa? Empat. Ya. Kenapa bilang tiga? Ini kacau nih kitabnya berarti. Yang min berarti sudah diketahui. Ya. Min sudah dipahami. Yang belum dipahami? Tiga. Ada, jadi, dan al khurtum. Kalau min mah sudah ma'ruf. Di Rasulullah jilid satu udah belajar. Kan itu pelajaran dulu lugah jilid 1. Ya udah tahu. Paham ya? Naam, alladhi ba'dahu. Ma jam'u as-sama? Ma jam'u. Ma jam'u as-sama? سأل فيصل المدرس ما جمع السماء هذا خطأ إذن الصحيح ما الصحيح البحار جمع البحر هذا هو سؤال فيصل سؤال فيصل ليس عن جمع السماء bukan tentang jamaknya sama لكن عن البحار البحار جمع البحر نعم هذا هو سؤال فيصل الذي بعده كتب المدرس الدرس على السبورة صحيح ترجم أولا dulu menulis pelajaran di papan tulis نعم صحيح أو خطأ صحيح صحيح هذا صحيح صحيح paham ya sampai sini mungkin ada yang tanyakan sampai sini ada yang tanyakan? Pak. Ya. Kata khalaqallahu samawati. Samawati itu maf'ul bih, Ustaz. Iya. Kalau jamak munfarid berarti mansubnya kayak ini. Mansubnya dengan kasrah. Ini udah masalah ya? Jamak muannats salim udah masalah. Mansubnya dengan belum ya. Yang sudah itu mamnu' minas sharf. Ya, mamnu minas sarf majrurnya dengan fathah. Tapi kalau jamak muannats salim bab khususnya belum pengasalnya. Tapi saya sampaikan ini ya udah. Tapi kalau bab khususnya belum didurus rupa. Jamak muannats salim mansubnya dengan kasrah. Mansubnya dengan kasrah. Nah, ini termasuk i'rab yang far'i, i'rab yang beda. Mansubnya dengan kasrah. نعم نواصل إلى تمرين الرابع تفضل التراب المختلط بالماء نعم ترجم الطين maknanya tanah bercampur dengan air campur dengan air sahih ثم ada maknanya keluar ada maknanya keluar ra'ada ada raja'a mana raja'a kembali pulang kembali atau pulang. Naam. Al-jadd. Al-jadd ma'nahu abul abi au abul ummi. Abul abi au abul ummi. Sahih. Ya. Ma'nahu adalah abul abi, ayahnya ayah atau ayahnya ibu. Coba sampai sini hal ni soal. Ada tanyakan? Silakan. Ya, apakah teks atau asilahnya? Ada yang tanyakan lagi?